Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita semakin mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam ketaatan. Wa min ajli ta'at talabul ilm. Yang banyak di antara kaum muslimin yang tidak mendapatkan kenikmatan ini. Semoga dengan semakin banyaknya kita menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala semakin menambah nikmatnya. Terus menambah nikmatnya dan Allah menyempurnakan nikmat itu ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, "La azidannakum," maka aku tambahkan nikmatku. "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid," dan kalau kalian mengkufurinya maka sungguh ada azab. Maka tidak ada satu amalan yang bisa mempertahankan dan menambah nikmat kecuali dengan ketaatan. Cuma ikhwani fi din azakumullah, untuk orang dicap dan dianggap sebagai orang yang bersyukur itu sangat jarang dan langka. Karena sedikit di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu 'ala dzalika syukran wa qallil min 'ibadi syukur." Khalifin a'azzakumullah. Banyak dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzkir fa inna dzikra lil mu'minin." Juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, maka kita bermanfaat saling mengingatkan, saling menasihati, karena memang agama ini adalah nasihat. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat. Karena manusia memang senantiasa lalai, senantiasa lupa, dan senantiasa khilaf. Oleh karena itu senantiasa kita saling mengingatkan, meluruskan, dan siap untuk diingatkan dan siap untuk diluruskan. Hari ini mungkin kita menasihati orang, besok kita yang tidak sehat. Kita mengingatkan orang pada saat ini, di lain waktu kita yang harus diingatkan, menunjukkan tentang keharusan kita untuk senantiasa wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan ada pada makhluk. Ikhwan fi din azakumullah, kita yang berkecimpung dalam dakwah sebagai penuntut ilmu, dan memang alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mizah berupa ihtimam di talabil ilm dari kelompok-kelompok dakwah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Alhamdulillah sunnah ma'ruf bil ilm wal 'amal bil ilm. Maka setiap orang yang berusaha melakukan nanti suatu saat, dia akan mengajarkan ilmu, dia akan menjadi da'i, dan ini merupakan amal luar biasa besarnya, luar biasa mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Mereka ada pada doa. Oleh karena itu kita dan senantiasa mengambil contoh pada umat atau generasi sebelum kita dari kalangan para ulama an-nafihin, demikian juga para anbiya wal-rusul dalam masalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Maka kita sebagai pengikut melakukan aktivitas dakwah, anak yang mencontohi dan menikuh salafun salih, meniru Rasulullah SAW, dan bahkan meniru para anbiya wa rusul dalam berdakwah, bagaimana mereka berdakwah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Nuh dikali tentang kisah dakwah Nuh alaihissalam. Bagaimana perjalanan dakwah beliau? Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala qul bil ladzi syaitan wa yim wa qad aqtalna nuhan ila qaumihi. Pada di hati ini ambil saya ada beberapa persoalan mengenai kaum ini. Maka ya kaum ini insyaallah ini kita kira ni. Ekor. Inna inna asalnan anila kaum ini. An anjir kaum atau mikam lagi ada kaum ada. Kalau ya kaum ini dapat dari mubin anya Allah atau kuahimu. Yang pernah kami dulu bikin boy bahasa mina jadi musafir. Ina aja Allah ina aja. Allah ini da'ul qawmi laylan wa nahara falam yajibun du'a'i minna al-ra'i wa inni kullama da'ulun kitabra lakum ja'alu asabi'an fi adani wa sarshaw qiyabakum wa asarri wa sakbar sikbar thumma inni da'ulun jihara thumma inni a'alatu lakum wa sallam fa'ul kusal guru rabbakum inna kukana rata'a yusri sama'alikum idara'a wa yuridu iya'u'alim wa ba'in wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum malakum la tarjuna lillahi wa qad khalaqakum ahwaa alam tara kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqan wa ja'ala al-qamara fiihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wa Allahu amatakum min al-ardi thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum min al-ardi alaya sampai selesai semuanya berbicara tentang masalah perjuangan dan dakwah Nuh alaihi salam dan semuanya adalah cobaan. Kata Allah Subhanahu wa taala di Alif Lam Mim. Apa hasiban nasi yusrafu wa iyaku amanna wa hum la yahtanun. Wala qad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamu Allah wala ya'lamu Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamu al-kadhib. Dalam surah Al-Kahf di awal surah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa akibat apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja menyatakan dan memproklamirkan diri sebagai seorang mukmin amanah wa umlaikanu kemudian mereka tidak dicoba tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian apakah ujian yang berbentuk kematian atau ujian yang berbentuk kesengsaraan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam syariat wa fiqh kami akan mencoba kalian dengan kebaikan dan kesempitan sebagai satu cobaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala qad fatanna alladziina min qablihim dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka ini umat-umat terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi tasbih dengan ayat ini sebagaimana juga kaum ini diberi tasbih dari hiburan bahwa bukan cuma mereka-mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tapi umat-umat terdahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keadaan yang didapati oleh beliau alaihi wasallam ketika beliau berdakwah berupa celaan, cercaan, makian, tuduhan yang diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa kami telah mengetahui wahai Muhammad bahwa akan sempit hatimu dan sempit hatimu, sempit dadamu karena apa yang telah mereka apa yang mereka tuduh-tuduhkan kepada Allah. maka banyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak pula berdoa. Ya, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bersujud. Ini sebagai jalan keluar atas perkara-perkara dakwah yang kita dapat uji perjalanan dakwah kita. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mendekatkan diri kepada-Nya. Wallahu a'lam. Kata lepas bahwa pada fadana sungguh kami telah menguji umat-umat terdahulu. Ternyata ayat setelahnya menceritakan tentang dakwahnya dan dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Nanti kita membuka kembali suara tadi tentang perjalanan dakwah para nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh para ulama kita tentang masalah ini, ini tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersabar daripada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pendek dan penduduk yang lebih banyak ketimbang Nuh alaihissalam wasallam diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu berdakwah yang sangat panjang sementara pengikutnya sangat sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad arsalna ila qaumin fala bikathihim an tahsanatu illa qawmina." Fa'lam kufar wa hum zalimun. Fa jina wa sabat tabiati wa jamna ayatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya. Walaupun dikatakan tanpa senarai tidak mungkin aman. Kemudian Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan kaumnya 1000 tahun kurang 50. Jadi 950 tahun beliau berdakwah. Bukan berarti selesai sudah setelah 950. Ternyata beliau masih diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah 950 tahun berdakwah. Masih diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, membimbing umatnya yang beriman dan mengikuti beliau dalam iman. Setelah diselamatkannya dari tufan, angin yang sangat kencang, badai yang menerjang. Wala haula wa quwwata illa billah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna arsalna nuhan ila qaumihi. Faqala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalatu wassalam. Kita katakan tadi bahwa satu surah ini berkisah tentang Nuh alaihissalatu wassalam karena memang panjang dari masa dakwah beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna Nuha ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tihim 'adhabun alim. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam dan beliau sebagaimana yang ma'ruf ladaikum bahwa beliau adalah awal rusul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. An anzir qawmaka min qabli an ya'tihim 'adhabun alim, agar supaya engkau wahai Nuh alaihi salatu wassalam anzir mengingatkan indah sebelum datang anak yang satu, karena pada saat itu kaumnya menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, قال يا قومي لكم نذير مبين. Maka pada saat itu Nabiullah Nuh alaihi wasallam langsung berdakwah dan mengatakan inni lakum nadhirun mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata, jelas, terang, wah. Dan demikian dakwah para rasul, semuanya jelas, terang di dalam menyampaikan risalah. Oleh kerana tuan bin Azamullah, Nuh alaihissalam langsung berdakwah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti dari dakwah beliau alaihissalam agar supaya orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengesahkan. Karena sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan, kalau dibangun di atas kesyirikan, maka tidak ada artinya dan tidak ada manfaat. Jangankan kita, bahkan waktu saja, seandainya dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga akan hancur amalan-amalan ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna syarakta la yahtaba amalan wa la yahtaba min khasir." Qali bin Azamullah, Nabi Nuh alaihissalam telah mengatakan, "Ya Allah, ini tidak pernah dirumumin. Hanya Allah Taala kuatihun. Hanya Allah. Hanya kalian menyembah Allah Subhanahu wa Taala. Wattaqu wa'tihun. Hanya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ati'u, dan hendaklah mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mentaati Rasul-Nya." Dan ini adalah takwa, yakni ketika orang lain beramal saleh dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan takwa. Dan takwa ya barakallahu fikum adalah sesuatu yang harus diusahakan. Dan harus kita berdoa untuk senantiasa takwa bersama kita dan ditambahkan takwa itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, meriwayatkan hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla yadurum, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqaa al-'afafa wal ghina." Ya Allah, inni as'aluka al-huda. Ya Allah, senantiasa meminta kepada Engkau petunjuk, wattuqaa, ketakwaan, wal 'afafa wal ghina, apa ini adalah penjagaan ini dan terjerumusnya seseorang ke dalam lembah kenyataan atau suatu yang meruntuhkan harga diri, wal ghina, dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecukupan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yaghfir lakum dhunubakum wa yajibukum ilaih." Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkata, "Yaghfir lakum dhunubakum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, inna ajala idza jaa la yu'akhkharu min ba'd." Masih khitab Nuh alaihissalam terhadap kaumnya. Kalau kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ketaatan menahan dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yaghfirlah dzunuba. Yaghfirlah dzunuba. Kira-kira. Nah, ini sama supaya kita sama. Ucap. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر الله قال ربي لا اخاف الا انت ketika Nuh alaihissalam berkata, ya qawmi innakum nadhirun mubin, an i'budu Allah wattaquh wa ati'un. Artinya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada-Nya dan mentaati. Baik. Mentaati aku. Karena umat yang Rasul kepada apa Allah, siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum min dunubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa juga kita katakan berkat Allah Subhanahu wa taala kepada kita disampaikan kepada Nuh alaihissalam. Agar berkata Nuh alaihissalam, "Sesungguhnya yang terlaku min dunubikum." Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Taqwallah dan taat kepada-Nya akan menghapuskan dosa-dosa. Di sini dikatakan min dunubikum. Para ulama kita mengatakan bahwa min di sini bisa jadi sin dari bagian dosa yang kalian tobat kepada-Nya. Artinya, kalau kita tobat dari satu dosa, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang lainnya masih kita tidak bertobat, maka belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani artinya sahnya tobat seseorang dari sebagian dosa dan tidak dari yang lain. Allah Subhanahu. Yang terlaku min dzunubikum. Ada dimasukkan dengan jenis ya, jenis dosa kalian. Wayu'akhirukum ila ajalin musamma, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ajal kalian ke tempo yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kalian dalam kondisi kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan kematian dan kebinasaan kalian. Dan kalau kalian taat kepada-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang lebih panjang dalam artian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti orang memiliki dua ajal lah. Baik. Wallahu musta'an. Ila ajal kam. Ke tempo yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yu'akhirukum ila ajalin musamma. Allah mengakhirkan kematian kalian ke tempo yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkharu wa hum yu'akhkharun. Sungguhnya ajal Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan, kalau memang telah datang, tidak akan bisa diakhirkan. Baik, walaupun kalian mengetahui. Allah besar. Kalau ini dah untuk kaum ini ilah wanahar, berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ini dah untuk kaum ini ilah wanahar, melaporkan tentang keadaan dan usaha upaya yang beliau telah lakukan. Ini dah untuk kaum ini ilah wanahar, sebab aku telah mengajak kaum siang dan malam. Siang dan malam. Kalau mereka berdoa hingga kerana ternyata mereka tidak tertambah, kecuali semakin lama dari dakwah. Dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhidayah siapa saja Allah kehendaki. Dan Allah tidak berikan bagi siapa saja Allah kehendaki. Kalau mereka berdoa hingga kerana ini kulla mahdaulum لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Wa ini pula pada Allahum, dan setiap aku mengajak mereka, ya Allah, dia tak kira lalu untuk engkau mengampuni mereka ini. Setiap aku mengajak mereka untuk tobat dan beramal saleh, yang dengannya engkau mengampuni mereka, ya Allah, dia tak kira lalu jalan wafat ya. Mereka memasukkan telunjuk mereka ke dalam telinga-telinga mereka. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u bi hadzal Qur'an wal khawfi la'allakum tahzanun." Mereka mengatakan, "La tasma'u," jangan kalian dengar Al-Qur'an, jangan kalian dengar dakwah, "wal khawfi," dan kalau perlu bikin kekacauan, bikin keributan, bikin perkara yang menyibukkan mereka dari mendengar Al-Quran. Semoga kalian menjadi pemenang. La ilaha illallah. Dan juga kebiasaan mereka, kalau mereka menghalangi orang dan menjauhkan orang dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Umi yanhauna 'anhu wa yanhauna 'anhu." Mereka melarang dari Al-Quran dan mendengar Al-Quran, dan mereka pun menjauh dari Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lam yazidhu du'ai illa firara." Wa inni kullama da'awtum li tadkhulu ja'al asabi'ahum fi adan wastarshu ya rabbu asar wa taqaffa. Mereka memasukkan telinga, jari-jari mereka ke telinga-telinga mereka agar supaya tidak mendengar ajakan dan panggilan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syurga merupakan bukan cuma sekedar itu, mereka menutupi kepala mereka agar supaya tidak dikenali oleh itu untuk dipanggil. Nah, ketika mungkin lewat mau memanggil dia, dia menutupi kepalanya supaya tidak dikenali bahwa ini kumpulan atau kumpulan. Atau mereka menutupi kepala mereka dengan kain agar supaya lebih tidak mendengar ajakan Nuh alaihissalam, lebih tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastarshu thiyabahum wa asarru wa takbaru istikbara. Dan mereka pun berlaku sombong, takabur. Agar. Dan inilah kesombongan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru wa al-haq wa rabbuna." Kibr, takabur, wa la ba'd al-haq. Batal hak, menolak kebenaran. Seseorang barakallahu fikum, walaupun dia orangnya senang-senang saja, pendiam orang menganggapnya, ketika dia menolak kebenaran, maka tunggu di situlah letak kesombongannya. Karena di situlah letak kesombongan dia, ketika dia menolak kebenaran, karena inilah definisi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batalul haq wa rabbuna." Takabur itu adalah ketika orang tersebut menolak kebenaran dan memandang enteng selama ini, selama manusia. Itulah dikatakan untuk orang kibar. Dan para ulama mengatakan bahwa tidak ada seorang yang menolak kebenaran kecuali ada kesombongan di dalam hati. Tidak ada seorang pun yang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ada kesombongan di dalam hati. Tidak, takabur mereka. Kemudian dalam jihad, kata Muhammad SAW, kemudian ya Allah, senantiasa mengajak mereka dengan terang-terangan di hadapan ayat ramai, mengangkat suara, memanggil mereka, mengajak mereka. Cuma ini alam Tuhan Rasulullah SAW. Di kondisi yang lain, beliau Muhammad SAW mengajak dengan berbisik-bisik, mendatangi orang-orang agar supaya dakwah yang mungkin bisa lebih manjur, bisa lebih mengenal. Mendatangi orang-orang ternyata tidak bertambah juga, kecuali semakin lari semakin lari. Sumaidah umum jahal sumaidah alam Allah umat rohman takut tersiru wabah kutinya hukal. Maka aku katakan kepada mereka, kita kalian. Dan istighfar ini adalah sesuatu yang senantiasa kita lakukan, karena kita senantiasa berlaku dosa, berbuat kesalahan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Taala, ya ibadi innakum tukhtiuna bilail wan nahar wa anfusukum wa jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa Taala, ya ibadi wahai hamba, innakum tukhtiuna bilail wan nahar, kalian senantiasa berlaku dosa, maksiat, berlaku salah setiap hari, siang dan malam. Wa anfusukum wa jami'a, dan aku lah yang mengampuni dosa semuanya, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampun kepada Allah, maka aku akan mengampuni kalian. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sesal kepada Rabbakum. Istighfar kepada kalian, inna hukal Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun. Di sini Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya dan menyampaikan kepada kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun. Demikian sesungguhnya para rasul dan mestinya para doa-doa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat agar supaya mereka mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya mereka paham Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaannya. Kenapa orang banyak melakukan permintaan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke kuburan, datang ke gunung Kemukus di sini, tetanggaan Kemukus di daerah mana ini, terakhirnya minta rezeki di sana, atau datang kemana. Karena mereka tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Razzaq, tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Razzaq, sehingga mereka meminta ke yang lain. Maka diperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Razzaq, agar supaya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'idah ta'ala ta'afanillah wa ta'an ta'afanillah. Kalau kau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kau minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan, minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu khairul hafiz wa huwa arhamur rahim. Dan seterusnya disampaikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, agar supaya mereka mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kenapa orang minta ke tempat-tempat yang lain? Karena mereka yakin diri mereka bisa memberikan apa yang diminta, apa yang diharap. Kenapa tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya pengenalan. Tapi fakul tu tak semua fakul kemukar kepala. Sedangkan jika istighfar kepada Allah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun. Kalau kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yurkidi sama alaikum midrar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepada kalian air hujan. Dia akan menumbuhkan tumbuhan, dia akan mengeluarkan buah-buahan dan biji-bijian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, atau wa istighfar, katakan ini semuanya barakallahu fiikum. Oleh karena itu Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa al-istighfar min a'zam asbab al-maqar, min asbab al-maqar wa asbab al-rizq, atau bihadha al-ma'na. Kata beliau bahwa istighfar itu adalah sesuatu yang paling ampuh, paling besar amalan untuk mendatangkan hujan dan mendatangkan sebab-sebab rezeki. Yusil sama alaikum idrar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kalian hujan-hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan memberikan untuk kalian anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kalian sungai-sungai dan menjadikan untuk kalian kebun. Ini manfaat, faedah duniawiyah dan ukhrawiyah. Agar karena orang sekarang mau yang segera di dunia ini. Kata Allah Taala, "Wa astaghfiru rabbakum innahu kafaran ghafar yusil samaa'a 'alaikum mitra." Maka siapa yang merasa sempit rezekinya atau tidak memiliki anak, maka banyak dia tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kurang hujan, maka hendaknya masyarakat itu banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu ta'ala senantiasa ketika istisqa biyaumnya berdoa, istighfar dan membaca ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Baik. Maka dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini. Baik, dan ini termasuk perkara yang luar biasa. Siapa yang mendapati musim paceklik, silakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang merasa sempit rezekinya, banyak istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak memiliki anak atau kurang anak, baik, kurang anak, masih pengen punya anak, kemudian istrinya tidak lagi bisa melahirkan, betul kan? Doa-doa dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji, yusrif sama alikum mitra wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anha. Sudah masuk waktu ini. Jangan sampai lihat. Baik. Ini barakallahu fikum. Yani nasihat untuk kita supaya bersungguh-sungguh dan bersabar dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Dakwah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dakwah untuk pribadi, agar supaya dianggap dia sebagai dan dianggap sebagai. Sekarang kita berdakwah, suatu saat kita akan didakwai dan siap untuk didakwai. Sekarang kita mengajar, waktu yang lain kita siap untuk diajar. Agar sekarang kita mengingatkan, di waktu yang lain kita siap untuk diingatkan. Dan kita nanti akan butuh nasihat-nasihat. Bagaimana ini kelihatan Syekhuna Mughal rahimahullah ta'ala, ketika ada dua dari kalangan murid-murid beliau atau yang lainnya, beliau nanti akan mempersilahkan dan memberikan kesempatan untuk memberi nasihat. Dan beliau mengatakan kita semuanya ini butuh nasihat. Agar butuh nasihat. Karena mungkin kita lalai dan lalai, tidak ternasihat. Maka sekarang ada orang yang datang untuk nasihat dan Masya Allah kita ternasihat itu. Allah Allah. Jadi kita juga sampai semoga Allah SWT biasa menjadikan kita alladzina yastami'una al-qawla wa yastami'una ahsana. Mendengarkan ucapan dan mengikuti kebaikannya, dan dengannya kita dijawab dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ulil albab, orang-orang yang memiliki sarik pikiran. Baik, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta ampun akan kesalahan dan kekurangan kita. Kita berkepala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil kesulitan kita antara kedua.